Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah irandaiba mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Telah kita sebutkan bab yang ke-20 dari kitab As-Sawarif 'anil Haq. Al-Mu'allifu Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Utsmani hafizahullah menyebutkan dalam fasal tersebut bahwasanya di antara dari sesuatu yang menghalangi seseorang dari kebenaran adalah ijtimalul batil ala syai'in minal haq, tertutupinya, terliputinya, tercampurinya kebatilan dengan sesuatu dari kebenaran. Bahkan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, tidak ada di sana satupun dari perkara kebatilan melainkan dipolesi oleh penyerunya dengan polesan-polesan kebenaran, sehingga tertipulah orang-orang yang tertipu dengannya tatkala ia tidak bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan telah kita sebutkan beberapa di antara perkataan para ulama yang dinukilkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke perkataan yang setelahnya. Wa qala Syatibi, berkata Syatibi rahimahullah, yub'idu fi majari al-'adati ay yabtadi'a ahadun bid'atan min ghairi shubhati dalilin yaqdahu lahu. Berdasarkan kebiasaan, sangat jauh kemungkinan bila ada salah seorang di antara pelaku bid'ah membuat kebid'ahan tanpa disertai dengan syubhat yang menunjukkan tentang tercelanya perbuatan tersebut. Bal 'amatul bid'ah la budda li sahibiha min muta'alliqi dalilin syar'i. Bahkan kata Imam Syatibi rahimahullah, kebanyakan dari kalangan ahli bid'ah mereka pasti dan pasti mengaitkan dengan pendalilan yang syar'i untuk memolesi perkara kebid'ahannya. Sehingga menunjukkan kepada kita bahwasanya di sana tidak ada satupun dari perbuatan bid'ah ataukah amalan yang bid'ah yang menyimpang dari tuntunan as-sunnah melainkan dipolesi dengan pendalilan yang mengesankan itu adalah perbuatan yang syar'i. Demikian pula tidak ada di sana satupun dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari as-sunnah melainkan mereka juga melandasi semua penyimpangan-penyimpangan mereka dengan pendalilan yang syar'i. Naam. Sehingga terkadang salah kalau semisal seseorang menyimpulkan dan mengatakan semuanya benar, masing-masing ada dalilnya. Salah kalau semisal menyimpulkan berarti si fulan dan si fulan itu sama, tapi beda saja pemahamannya terhadap dalil, namun dari sisi kebenarannya sama-sama benar. Ini seluruhnya kesimpulan yang keliru. Karena yang namanya kebenaran seperti yang diingatkan oleh mereka para ulama adalah wahid. Al-haq wahid la yata'addad. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." maka apakah yang ada setelah kebenaran tersebut melainkan itulah kesesatan. Sehingga tatkala seorang melihat beragamnya perselisihan, beragamnya akwal, pendapat atas satu prinsip, satu akidah, satu amalan, maka yang wajib dia lihat adalah kecocokan dari semua amalan tersebut dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula bimbingan mereka para salafun as-salih, demikian pula bimbingan mereka para al-ulama, para ulama. Tidak kemudian menyimpulkan berdasarkan kemampuannya dan kedangkalan ilmunya. Telah kita sebutkan perkataan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah pada pembahasan yang sebelumnya, iyyaka an tatakallama wa laysa min waraika imamun. Janganlah engkau berucap, berbicara dengan satu pendapat dalam keadaan tidak ada di belakangmu seorang imam. Ini poin penting yang perlu digarisbawahi, terkhusus bagi setiap individu yang berkeinginan menurut hasratnya dan keinginannya, hawa nafsunya. Ini adalah sesuatu yang benar. Ini adalah sebagai satu pengamalan yang di sisinya merupakan perbuatan yang sunnah. Nah, hati-hati. Janganlah seorang berucap, berbuat, bertindak melainkan di belakangnya didukung dengan fatwa dari kalangan mereka para ulama. Apa yang melatari kamu untuk melakukan demikian? Enak kalau misalnya mengatakan Al-Quran mengatakan demikian, As-Sunnah mengatakan demikian, sebagian salah penukilannya demikian dan demikian, dan para ulama yang terkini fatwanya demikian dan demikian. Enak didengar, ilmiah, dan mudah untuk kemudian dicerna oleh orang yang mendengarkannya. Berbeda halnya kalau misal seorang mengatakan, lah ini kan sunnah, ini kan sunnah, apa ada larangan? Ya, nah, sesuatu yang sunnah kalau misal dari sisi prakteknya, perbuatannya menyelisih sunnah, ini bukan menjadi sesuatu yang sunnah, bukan menjadi sesuatu yang sunnah. Seorang sholat dua rakaat sesuai dengan sunnah, ikhlas, bacaannya juga sunnah. Namun ternyata dia melakukan sholat dua rakaat tersebut adalah sholat sunnah mutlak, yang dari sisi waktunya tidak dibenarkan oleh mereka para ulama untuk tidak dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seorang mengerjakannya. Ternyata dia lakukan di waktu yang terlarang. Atau dia sholat dalam keadaan ternyata di depannya ada kuburan. Ini tidak dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keseluruhan dari pendalilan harus dilihat dengan benar dan dengan teliti. Yang tak kalah pentingnya adalah dengan bimbingan mereka para al-ulama ar-rabbaniyin. Karena itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita seorang muslim untuk merujuk pada referensinya fatwa mereka para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir. Maksud ahli dzikir dalam ayat ini adalah mereka para ulama. Bila kalian tidak mengerti tentang perkara tersebut, terkhusus mempertanyakan tentang perkara-perkara yang baru, ataukah perselisihan-perselisihan yang muncul disebabkan karena ketidaksepahaman beberapa orang di dalam menyimpulkan pendalilan yang syar'i. Sebagian mengatakan A, sebagian mengatakan B, sebagian mengatakan C. Maka yang seharusnya dilakukan adalah mempertanyakan perselisihan tersebut kepada mereka para ulama untuk dihukumi siapa di antara mereka yang teranggap benar dan siapa yang salah, demikian pula keliru. Nah, dengan seorang kembali kepada bimbingan para ulama adalah sebab turunnya berkah. Seorang mengembalikan urusannya kepada bimbingan mereka para ulama adalah sebab diberkahinya perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-barakatu ma'a akabirikum. berkah-berkah itu bersama dengan orang-orang besar di antara kalian, yaitu mereka para ulama yang mumpuni di dalam ilmunya. Dan cukuplah sebagai dalil mereka para ulama kita juga melandasi semua karya-karya mereka dengan bimbingan para ulama, dengan kita membaca karya-karya mereka syarat dengan aqwal, perkataan-perkataan mereka para salafun as-salih, seperti kitab yang di hadapan kita ini, As-Sawarifu Anil Haq. Mu'alif menyebutkan sekian banyak aqwal, perkataan mereka para salaf, kemudian melandasi dengan perkataan tersebut bab-bab yang disebutkan setelahnya atau di atasnya oleh al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Naam. Ini yang diistilahkan dengan pendalilan secara ilmiah. Sehingga tatkala seorang memiliki kebimbangan untuk melihat ataukah mengukur apakah sesuatu yang di depannya adalah sebagai satu kebenaran al-haq ataukah hanya sekedar mirip kebenaran yang pada hakikatnya adalah kebatilan, namun dipolesi dengan beberapa dari amalan-amalan kebenaran. Dia tanya kepada pelakunya, apakah ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam Al-Sunnah, apakah difahami oleh mereka para sahabat Nabi SAW, dan seperti apa praktek pengamalannya oleh mereka para salafun as-salih. Ini ma'asyarul muslimun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala mendatangi perkumpulan orang-orang Khawarij sebelum terjadinya peristiwa pembantaian mereka, dibantainya mereka oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendakwahi orang-orang Khawarij tersebut agar mereka rujuk dari kesalahan mereka. Di antara perkara yang disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada mereka adalah mengingatkan apakah di antara mereka ada salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Ternyata tidak ada bersama mereka satu orang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka miliki berupa penyimpangan dan kesesatan adalah jelas-jelas murni dari hawa nafsunya, jelas-jelas murni dari pemikirannya, persepsi pikirannya, tanpa mengembalikannya bimbingannya kepada mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula generasi yang setelahnya, para atba'u tabi'in, konsultasi kepada para ulama dari kalangan tabi'in. Demikian setelahnya hingga hari kita saat ini, mereka kaum muslimin tatkala dirundung problematika apakah permasalahan dakwah ataukah yang semisalnya, mereka bertanya kepada para ulama al-kibar yang hidup pada zaman kita saat ini. Naam. Ini dinyatakan sebagai pendalilan yang ilmiah. Sehingga disebutkan tadi oleh Imam Syatibi rahimahullah bahwasanya yang namanya perkara bid'ah sudah pasti dipolesi dengan kebenaran, dengan pendalilan yang syar'i. Dan ini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Wa hadzal batilul masyubu bil haqq huwa alladhi yusamma syubha. Perkara kebatilan yang dipolesi dengan kebenaran inilah yang dinamai dengan syubhat. Ya kan, mungkin ada istilah di tengah kita, si fulan kena syubhat. Si fulan kena syubhat. Artinya adalah si fulan mencerna, memahami dan menyerap perkara-perkara kebatilan yang perkara-perkara kebatilan tersebut dipolesi dengan kebenaran-kebenaran. Dan diyakini itu sebagai agama. Diyakini itu sebagai prinsip dari agamanya yang harus dibela, yang harus disuarakan, yang harus dengan gigih didakwahkan. Ini yang diistilahkan dengan asyubhat. Seperti halnya sebagian mereka yang terkena syubhatnya orang-orang Khawarij, sehingga ia pun menjadi berhaulan khariji, bermadhabkan Khawarij. yang mengklaim bahwasanya penguasa-penguasa Islam atau penguasa-penguasa di satu negara adalah penguasa-penguasa yang sudah kafir. Ataukah seperti halnya seorang yang terkena syubhatnya orang-orang Murji'ah sehingga berhaulan seperti pendapatnya atau mazhabnya mereka, atau seperti seorang yang terkena syubhatnya Asy'iyah Rafidhah sehingga akhirnya mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, dan yang lainnya dari berbagai macam syubhat-syubhat yang demikian banyak menyambar-nyambar di sekeliling kita. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyatakan asyubhat khattafah wa qulubul ibadi dha'ifah. Syubhat-syubhat itu sangat kencang menyambarnya, sementara hati-hati seorang hamba sangat lemah. Ini menunjukkan kepada kita tatkala seorang telah mengerti sesuatu itu sebagai kebenaran, maka peganglah dan istiqomalah dengan di atas perkara kebenaran tersebut. Tatkala seorang sudah meyakini dia berada di atas kebenaran, dia berada di atas prinsip yang sahih, yang benar, karena pendalilannya semuanya secara ilmiah, diambil dari Al-Quran, diambil dari Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Rasul, demikian pula para salafun salih, didukung fatwa dari kalangan mereka, para ulama, maka peganglah, ambillah. Pegang dan ambillah. Jangan kemudian dengan sebab ini, akhirnya dia sok berani mendatangi beberapa orang dalam rangka untuk mendengarkan pemikiran mereka. Jangan. Datang ke firqohnya si fulan, tanya, loh kenapa kamu kayak gini? Ditanya demikian, demikian jawabannya. Oh begitu ya. Habis itu datang lagi kelompoknya yang di sana, tanya lagi, seperti ini, seperti ini. Tanya lagi yang di sana demikian. Ini seorang yang tidak berprinsip. Ini seorang yang tidak berprinsip. Bahkan sebagian di antara a'immatul Islam, seingat saya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tatkala ada salah seorang yang berkeinginan untuk berdebat dengan beliau rahimahullah, untuk menantang siapa yang paling kuat hujahnya, maka beliau rahimahullah ta'ala menyatakan idza jaa rajulun akhar, kemudian apabila datang orang lain, ataukah sebelumnya beliau mengatakan bila mana saya bisa mengalahkan kamu atabi'tani, apakah engkau mengikuti saya? Dia mengatakan benar, kamu harus saya akan mengikuti kamu. Kalau semisal saya kalah, kamu yang menang, maka apa konsekuensinya? Kamu harus mengikuti saya, katanya. Kemudian wa idza jaa rajulun akhar, bila datang orang yang ketiga, fa ghalabana, kemudian mengalahkan kita, ana tabi'uhu, apakah kita harus mengikuti dirinya? Kata orang tersebut, iya, kita ikuti dirinya. Maka beliau pun rahimahullahu taala mengatakan inni araka, sesungguhnya saya memandang kamu ini seorang yang goncang, yang suka berpindah-pindah, tidak punya prinsip. Tidak punya prinsip. Carilah orang yang setia denganmu, kemudian berdebatlah dengan mereka. Artinya beliau tidak mau berdebat dengan mereka ahli bid'ah wal dhalal yang tujuannya hanya mengandalkan kemenangan, kemahiran seorang dalam berdebat sebagai skala diukurnya sesuatu itu sebagai kebenaran. Naam. Disebutkan tadi oleh Imam Zabi rahimahullah ta'ala bahwasanya syubhat adalah khattafah, sangat kencang sambarannya. Wa qulubul ibadi dha'ifah, dan hati-hati para hamba lemah dari menerimanya. Sehingga tak jarang penukilan mereka para ulama salafun salih pendahulu kita yang tidak mau berdebat dengan mereka ahli bid'ah wal dhalal. Bahkan ada salah seorang yang mendatangi Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah, seorang imam yang mumpuni dan diakui tingkatan keilmuannya, mengajaknya untuk berdebat, maka beliau pun menutupi telinganya dan berpaling darinya. Orang ini menyatakan aqra'u 'alaika ayat, saya mau sampaikan kepadamu adalah satu ayat saja dalam Al-Qur'an. Beliau tidak mau mendengarkannya. Karena jangan sampai nantinya ayat yang ia berdalil dengannya sebagai buat pendukung dari kesesatan yang ia miliki tersebut tercongkol di hati seorang yang mendengarkannya, sehingga dia pun terjelat ke dalam syubhat yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wa huwa alladhi idza istahwadha 'ala dhihni wa nadhri al-'abdi sarafahu 'an talammuhil batil al-mulabbas bi hadzal haqq. Syubhat inilah yang apabila sudah bercongkol pada pemikiran penglihatan seseorang, maka ia pun akan memalingkan atau menyebabkan dirinya berpaling untuk melihat perkara kebatilan yang dibungkusi dengan perkara kebenaran tersebut. Yang semula dia tidak mau mendengarkannya, yang semula dia tidak mau untuk melihatnya, namun karena syubhat ini akhirnya merubah prinsipnya. Ia pun mulai membuka-buka pendalilan dirinya, mulai ada unsur ketertarikan, sampai akhirnya mulai ada unsur pembelaan kepada dirinya. Akhirnya berubahlah dirinya yang semula di atas sunnah, setelahnya dia pun menyimpang berdasarkan syubhat yang mencongkol di kepalanya. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, barakata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, aw syubhatu waridun yaruddu 'ala al-qalbi yahulu bainahu wa bainan kishafil haqqi lahu. Syubhat adalah sesuatu yang datang sehingga menyebabkan hati ini akhirnya terpisah antara hati ini untuk menyingkap kebenaran yang seharusnya ia miliki, yang seharusnya ia ketahui. Sehingga syubhat berpengaruh pada hati seorang hamba. Kapan hati seorang hamba tersebut melihat syubhat, terpengaruhi dengan syubhat dan menyerap syubhat, maka akhirnya hati ini pun tidak bisa lagi memilah, membedakan antara al-haq dengan al-batil. Bahkan yang ia cenderung untuk bela, yang ia cenderung untuk serap adalah perkara-perkara syubhat yang pada hakikatnya adalah kebatilan yang diliputi dengan atau dibungkus dengan perkara-perkara kebenaran. Famin ajri hadza, karena inilah, karena perkara-perkara kebatilan-kebatilan dihiasi dengan perkara-perkara kebenaran, karena kebidaahan-kebidaahan tidak kemudian ditampilkan dalam keadaan tidak dibungkusi dengan kebenaran, sehingga orang mudah bahwasanya untuk kemudian menyimpulkan itu adalah perbuatan bid'ah yang menyimpang. Karena perkara kebenaran, perkara kebatilan diliputi ataukah diselimuti dengan kebenaran, maka hadzarul ulama'u min zinati dhalalati wal ahwa. Mereka para ulama memberikan peringatan dari kesesatan-kesesatan, demikian pula penyimpangan-penyimpangan yang dibuat sedemikian indah oleh para penyeru-penyerunya. Nah, sehingga mereka para ulama memberikan tahdzir, peringatan dari bahayanya syubhat-syubhat tersebut. Dan inilah tugas pewaris para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya mereka adalah menerangkan kebenaran dan membantah perkara-perkara kebatilan. Sebagai contoh, pada awal kali munculnya kelompok Qadariyah pada masa-masa akhir, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diingkari oleh Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma dengan pengingkaran yang demikian kerasnya. Diingkari pula oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Para sahabat Rasul mengingkari kelompok yang baru yang menyimpang dalam permasalahan takdir. Ketika masa para sahabat Rasul telah habis, digantikan oleh generasi setelah mereka, generasi tabi'in, muncul sekian banyak penyimpangan. Juga diperingatkan oleh para ulama, ulama yang hidup pada zaman tersebut. Demikian seterusnya hingga hari kita saat ini. Sehingga memang demikian tugas para ulama. Demikian tugas mereka para ulama dari setiap generasi ke generasi yang berikutnya, tidak ada di sana satu penyimpangan pun, satu syubhat yang tadi kita sebutkan, perkara kebatilan dipolesi dengan kebenaran, melainkan mereka para ulama yang memiliki andil besar. Bahkan dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada para hamba-hambanya, sehingga muncullah syubhat yang berikutnya. Jangan ikut yang di sana, itu kelompok tahdzir katanya. Itu jamaah tahdzir, sedikit-sedikit mentahdzir, sedikit-sedikit memberikan peringatan. Seakan-akan tidak ada seorang pun yang cocok dengannya. Muncul yang di sana ditahdzir, disikat. Muncul yang di sana ditahdzir, disikat. Ini ada istilah jamaatut tahdzir. Syekh tahdzir juga demikian ada. Itu syekhnya tahdzir itu. Nah, faya subhanallah. Dia tidak paham tugas para ulama memang demikian, memberikan peringatan kepada umat tentang bahaya penyimpangan. Sehingga sebagian antara salaf menyebutkan, innal fitnata idza aqbalat 'arafaha kullu 'alim wa idza adbarat 'arafaha kullu jahil. Sesungguhnya fitnah awal kali munculnya akan diketahui oleh siapa saja yang berilmu. Faham, itu fitnah. Sehingga mereka pun memberikan peringatan kepada manusia, masyarakatnya yang ada di sekitarnya. Wa idza adbarat 'arafaha kullu jahil, bila mana ternyata fitnah ini sudah pudar, sudah berakhir, maka baru orang-orang jahil menyadarinya. Orang-orang jahil baru mengakuinya. Sebagai contoh munculnya fitnah pemberontakan di Libya. Demikian pula hembusan-hembusan jihad yang dihembuskan oleh mereka, orang-orang Khawarij dengan berbagai macam kelompoknya, yang menghasung masyarakat untuk berjihad melawan penguasa-penguasanya dengan jihad yang bukan syar'i. Ketika mereka berhasil menggulingkan penguasa tersebut, dalam keadaan para ulama mengingatkan mereka tentang bahayanya perbuatan tersebut, memberikan peringatan kepada mereka untuk berhenti dan bersabar dan yang semisalnya. Namun ternyata mereka tetap pada keinginannya, tidak mengindahkan bimbingan para ulama. Baru akhir setelahnya orang-orang jahil mengetahui bahwasanya apa yang mereka lakukan selama ini adalah sesuatu yang bahaya, merugikan, menyengsarakan, dan menghilangkan keamanan dari masing-masingnya. Antum melihat di Libya akhirnya terjadilah perselisihan demikian banyak, yang mereka sebelumnya menginginkan pergantian presiden, namun ternyata masing-masing kelompok berupaya untuk mengakui dia adalah sebagai presidennya, sehingga terpecahlah menjadi beberapa kawasan, tidak seperti halnya sebelumnya, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Setelah fitnah berakhir, sehingga orang-orang baru faham dan sadar, mereka merasakan kerugian materi sekian, kerugian jiwa sekian, baru mereka faham ternyata mereka keliru selama ini. Padahal para ulama yang pertama kali memberikan peringatan kepada mereka agar mereka berhenti dari pergerakan-pergerakan tersebut. Innal fitnata idza aqbalat 'arafaha kullu 'alim wa idza adbarat 'arafaha kullu jahil. Demikian pula fitnah-fitnah yang sekarang, pada awal kali munculnya seakan-akan ini ada dukungannya, Syekh si fulan mendukungnya, Syekh si fulan masih membelanya. Padahal para ulama sudah dari dini mendeteksi munculnya gejala fitnah tersebut, memberikan peringatan kepada masyarakatnya, kepada manusia, kepada kaum mukminin. Silih berganti keluhan-keluhan sampai ke mereka, mereka menerangkannya. Berjalannya waktu semakin tersingkap. Nah, ini semakin nampak kebatilannya. Yang semula mereka tampakkan itu kebenaran, seakan-akan tidak ada kebatilannya. Berjalannya waktu tersingkap. Padanya ada sesuatu, muncul kebatilannya, muncul ketidaksukaannya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Fitnah apa saja yang muncul? Fitnah awal kali muncul di Yaman seperti fitnah Hajuri. Ketika awal kali munculnya fitnah Hajuri, banyak para ulama yang sudah memberikan tahdzir, peringatan kepada masyarakatnya untuk berhati-hati dari Yahya Al-Hajuri. Maka mulailah mereka berdalih belum ada fatwa dari Syekh Rabi. Syekh Rabi masih memberikan salam kepada syekhnya. Memberikan salam kepada syekhnya, enggak mungkin ditahdzir. Syekh Rabi adalah imam al-jarh wa ta'dil. Kita harus menerima tahdzirnya. Kalau semisal Syekh Rabi masih berhenti, maka tidak usah berbicara. Alasan mereka ketika itu. Ketika Syekh Rabi sudah berbicara, menerangkan dia telah menyimpang, padanya ada mazhab dari mazhab-mazhab Hadadiyah, jelek ucapannya dan yang semisalnya. Berdalih lagi bahwasanya itu kan Syekh Rabi, kami lebih tahu kondisi Syekh tidak demikian dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Hujah-hujah yang pada hakikatnya adalah dalih-dalih untuk membenarkan perbuatan mereka, yang inti dari dalih-dalih tersebut adalah ketidakinginan mereka untuk melepaskan perkara kebatilan yang mereka berada di atasnya. Fitnah apa saja? Demikian. Nah, fitnah Muhammad bin Hadi juga demikian. Awal kali munculnya Syekh Rabi belum berbicara, mari kita jalsa di hadapan Syekh. Saya mau rujuk kalau semisal Syekh Rabi yang menasihati saya. Ucapan yang memolesi bahwasanya perkara yang ia berada di atasnya itulah yang benar. Diagung-agungkan nama Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu taala. Sudah banyak pujian Syekhnya Imam Jarh wa Ta'dil dan misalnya. Ketika Syekh Rabi sudah berbicara, maka hilang sudah apa yang sebelumnya mereka lulukan. Tidak menerima tahdzirannya Syekh. Syekh Rabi sudah dikelilingi oleh orang-orang so'afiqoh yang dungu, enggak punya ilmu. Akhirnya Syekh salah di dalam bersikap. Ini hujah-hujah yang wahiyah, yang lemah, yang pada hakikatnya terlihat niat busuk mereka untuk membela perkara yang mereka berada di atasnya dan menyalahkan siapa saja yang tidak sependirian dengan mereka. Ini hati-hatilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Betul yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, asyubhat khattafah wa qulubul ibadi dha'ifah. Dakwah kita ini adalah dakwah yang mengaturnya bukan individu tapi Allah tabaraka wa taala. Demikian pula yang menggerakkan hati-hati seorang hamba adalah Allah tabaraka wa taala. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah beri hidayah siapa yang dikehendakinya. Allah sesatkan siapa pula yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Namun bersamaan dengan ini Allah Azza wa Jalla telah menyampaikan solusi yang seharusnya dilakukan oleh seorang untuk ia terus berada di atas kebenaran. Nabi juga demikian memberikan solusi kepada umatnya, cara agar mereka berada di atas kebenaran. Setelahnya dikembalikan kepada amalan-amalan masing-masing individu seorang hamba. Nah, فمن أجل هذا حذر العلماء من زينة الضلال والأهواء. Karena inilah mereka para ulama memberikan peringatan tentang bahayanya kesesatan dan penyimpangan. Al-Imam Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu taala pernah ditanya tentang sebab musabab kenapa Al-Imam Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu suka mengkritiki seorang rawi hadis, si fulan adalah seorang yang tidak diterima hadisnya. Si fulan seorang yang tidak bisa hadis periwayatannya dijadikan sebagai hujah karena padanya ada demikian, demikian, dan demikian. Maka salah seorang di antara hadirin ketika itu mengatakan dan menyela kepada beliau rahimahullah, ya Aba Abdillah anaghtak, wa ya Aba Abdillah, kalau demikian kita berghibah. Yang kita sebutkan adalah aib-aib para perawi-perawi tersebut seharusnya ditutupi. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, idza sakattu ana wa sakatta anta, faman yu'arrif al-jahil as-sahiha min as-saqim. Kalau misal saya ini diam dan kamu juga diam, maka terus siapa yang memberitahu seorang yang jahil kalau ini salah dan ini benar? Tidak ada yang tahu. Kalau semisal masing-masing kita diam, tidak mengatakan ini adalah kebenaran, itu adalah kebatilan, bisu semuanya, tidak mau berucap dan memberikan peringatan sedari dini munculnya perkara kebatilan tersebut, maka siapa yang bisa memberitahu seorang yang jahil bahwasanya ini kebenaran dan ini kebatilan, ini salah, ini benar, ini sunnah, ini bid'ah? Tidak ada yang tahu. Karena itulah para ulama yang terdepan di dalam memberikan bahaya peringatan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya hingga zaman kita saat ini. Tidak ada di sana satupun dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, melainkan mereka para ulama membantahnya dengan bantahan-bantahan yang ilmiah. Dengan bantahan-bantahan yang ilmiah. Disebutkan prinsip demikian, bertentangan dengan Al-Quran, surat ini, ayat ini, hadis Rasul juga bertentangan, juga menyelisih hadis Rasul, hadisnya demikian dan demikian. Tidak sepahaman dengan mereka para salaf. Demikian-demikian penukilan-penukilan mereka. Dan yang semisalnya. Ini bantahan yang ilmiah. Faya subhanallah, kita melihat bantahan-bantahan tahzir, tahzir peringatan para ulama di dalam memperingatkan kesesatan seseorang atau bahayanya ideologi seseorang. Tidak pernah kita melihat ada yang seilmiah mereka, selengkap mereka, seakurat mereka dari sisi bantahannya dan keapikannya di dalam menyusun pendalilan-pendalilan tersebut yang tidak dimiliki oleh lawan-lawannya. Kalau lawan-lawannya, cara membantahnya adalah dengan kekerasan. Dengan kekerasan. Ini saksi ini tergolong masih cicitnya saksi ini katanya. Masih tergolong cicitnya saksi ini. Atau si syekh ini seleting dengan syekh ini. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Yang ada adalah ucapan-ucapan kotor, sesumpah serapah. Demikian pula ketidaksukaan yang dibungkusi dengan emosi yang berlebihan kepada setiap mereka, orang-orang yang mengkritik dirinya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Benarlah sebagian salaf menyebutkan, mabtada'a qaumun bid'atan illa yarau saifa. Tidak ada satu kaum yang membuat perkara bid'ah kemudian mereka membelainya. Mereka berkeinginan pula untuk menyuarakan bid'ah tersebut, illa stahallu saifa, melainkan setelahnya pasti dan pasti mereka menghalalkan pedang. Pasti mereka menghalalkan pedang. Artinya apa? Tatkala mereka melihat ada orang-orang yang melawannya, tatkala mereka melihat adanya orang-orang yang mentahzirnya, kemudian mereka tidak bisa membantahnya, yang ada adalah tinggal pedangnya, ya kan? Ya ayunkan ke lawannya, ya tebaskan ke wajah kawannya, ke wajah lawannya. Ia membela kebenaran dengan fisik, bukan dengan dalil. Ia membela kesesatan tersebut dengan fisik, bukan dengan pendalilan yang dibenarkan. Wal'iyadzubillah. Faqala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ma min dhalalatin illa 'alaiha zinah. Tidak ada di sana satupun perkara-perkara kesesatan, melainkan di atasnya ada sesuatu yang menghiasinya. Ada sesuatu yang menghiasinya. Fala tu'ridu dinaka liman yubghidhu ilaik. Janganlah kamu memberikan agamamu kepada seorang yang orang tersebut menginginkan untuk memberikan kebencian kepadamu. Akhirnya engkau menyimpang dari kebenaran. Yang ia inginkan adalah kesesatan untuk dirimu, penyimpangan untuk dirimu. Akhirnya kau menyimpang sebagaimana dia menyimpang disebabkan karena syubhatnya. Naam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala turun firman Allah azza wa jalla, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini adalah jalanku yang lurus. Saya berdakwah menuju jalan Allah azza wa jalla. Saya mendakwahkan seseorang untuk menuju jalan tersebut. Maka disebutkan dalam salah satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam khatta khattan bi yaminihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis dengan tangan kanannya, garis yang lurus panjang. Tsumma khatta khututan an yamini dzalika al-khatti wa an shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris garis-garis yang banyak di samping kanan dan kiri jalan yang lurus tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadhihi subul. Jalan-jalan yang berada di samping kanan dan kiri tersebut adalah jalan-jalan yang menyimpang. Laisa 'alaiha sabilun illa 'alaiha syaitanu yad'u ilaiha. Tidak ada pada satupun jalan yang menyimpang tersebut melainkan di atasnya ada syaitan yang merayu seseorang untuk melewati jalan tersebut sehingga dia berpaling dari jalan yang lurus yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhi sabili apa namanya? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Katakanlah ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak sehingga menyebabkan kalian tercerai-berai dan terpisah dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perinciannya seperti yang tadi disebutkan hadisnya dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Kemudian diingatkan oleh mu'alif di sini rahayah habidhullah Syekh Hamid bin Ibrahim al-Utsman, fahdhari syubhat. Hati-hatilah kamu dari perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu apa tadi? Perkara kebatilan yang dipolesi dengan kebenaran. Hati-hati. Hati-hati dari perkara asyubhat. Wa la tatrukil haqqa likulli syubhatin yuriduha musyakkik. Janganlah kamu tinggalkan perkara kebenaran yang sudah kamu yakini disebabkan karena syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang yang ragu terhadap perkara kebenaran tersebut. Jangan. Aw qalilul ilm, ataukah dilemparkan oleh seorang yang sedikit ilmunya, sedikit pemahamannya, sedikit wawasannya. Jangan. Iman, kamu tinggalkan kebenaran dan akhirnya bersama dengan mereka menyimpang sebagaimana mereka menyimpang. Wal iyadzu billah. Wa qala al-'allama Abdurrahman al-Mu'allimi, fala yakadu yujadu haqqun la yumkinu an yuhawwila mubtilun bina'a syubhatin 'alayh. Faman iltazama an yatakhalla 'an kulli ma yumkinu bina'a syubhatin 'alayh aw syaka an yatakhalla 'anil haqqi kullih. Kata al-'allama Abdurrahman al-Mu'allimi rahimahullah, hampir-hampir saja tidak dijumpai yang namanya kebenaran. Hampir-hampir saja tidak dijumpai kebenaran yang tidak dimungkinkan untuk seseorang yang berada di atas kebatilan untuk ia menerimanya, melainkan ia membangun syubhat untuk memonopoli kebenaran tersebut. Melainkan dia membangun syubhat untuk memanipulasi kebenaran tersebut. Sehingga falhasil tujuannya adalah agar supaya seorang tidak menerima kebenaran. Tujuannya seorang agar supaya menyimpang dari perkara kebenaran tersebut. Sehingga dibuatlah hujah-hujah yang memungkinkan merekrut seseorang agar berpaling dari kebenaran dan tertuju kepada ideologi, demikian pula prinsipnya. Sehingga disebutkan beliau oleh al-malif rahimahullah, habibullah, falwajibu al-kasfu anil haqa'ik. Sehingga yang wajib dilakukan, ditempuh oleh seorang mukmin, demikian pula mukminah, adalah al-kashfu 'anil haqa'iq. Dia berupaya untuk menyingkap hakikat yang sebenarnya tersebut. Yang datang syubhat, yang seharusnya ia lakukan adalah menyingkap tabir kebenaran yang meliputi kebatilan tersebut sehingga dia bisa melihat ternyata itu adalah kebatilan. Ini yang seharusnya ia lakukan. Wa nadhru fi ma wara'al alfaz, dia melihat ada apa di balik lafaz-lafaz tersebut. Ada apa di balik lafaz-lafaz tersebut? Seperti syubhat yang diusung oleh orang-orang Khawarij dan pecahan-pecahannya yang berkeinginan untuk kemudian membagi tauhid menjadi empat macam. Tauhid yang keempat adalah tauhidul hakimiyah. Tauhid al-hakimiyah yang artinya tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak boleh seorang berhukum selain hukum Allah. Seorang wajib mempercayai hukum Allah adalah satu-satunya. Hukum selain Allah adalah hukum yang batil. Benar apa tidak? Benar. Apa hukmal jahilati yabhun? Aman ahsan min Allah hukman liqami yuqinun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Siapakah yang paling baik hukumnya dibandingkan hukum Allah? Untuk kemudian diperhatikan oleh mereka orang-orang yang yakin. Allah mencela agar seorang tatkala seorang beralih menjadikan hukum-hukum selain Allah sebagai hukumnya kemudian menelantarkan hukum Allah tabaraka wa taala. Benar dari satu sisi, namun ternyata dari sisi yang lainnya tujuan mereka mendengung-dengungkan adanya tauhidul hakimiyah adalah untuk mendok doktrin masyarakatnya agar berhaluan prinsip sebagaimana mereka, yang tujuannya adalah untuk memberontak kepada penguasa, untuk menghalalkan darah penguasanya, untuk membolehkan memberontak kepada penguasa-penguasanya, berbuat anarkis di negara-negara masing-masingnya dengan alasan karena hukum penguasanya adalah hukum tagut, hukum yang berseberangan dengan hukum Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita sebagai umat Islam yang biasa, yang hidup pada zaman akhir-akhir, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, seperti hanya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan para sahabat Rasul yang lainnya dikafirkan oleh orang-orang Khawarij yang ketika itu mereka berkumpul di kota Harura. Di kota Harura mereka mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan para sahabat Rasul yang membela Muawiyah. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Rasul yang membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kita ketahui secara sejarah pada masa kekhilafan Utsman bin Affan, kaum muslimin satu. Tidak terjadi perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Setelah terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan, maka terpecahlah kaum muslimin antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Bahkan sempat terjadi peperangan antara keduanya. Falhasil, orang-orang Khawarij tidak membela Ali bin Abi Thalib, tidak pula membela Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka lebih memilih untuk mengucilkan dirinya menyendiri di kota Harura, kemudian melancarkan aksi-aksinya, dan mereka pun mengklaim bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang yang kafir, Ali bin Abi Thalib juga seorang yang kafir, karena mereka berhukum dengan adanya dua orang yang sebagai delegasi untuk masing-masing kubu mereka dalam rangka untuk menyelesaikan perseteruan yang terjadi di antara dua kubu tersebut. Berarti bukan hukum Allah yang mereka tetapkan, sehingga mereka mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Para sahabat Rasul saja mereka kafirkan, apalagi kita, ya kan? Apalagi kita. Nah, sehingga yang wajib disebut ingatkan oleh mu'alif di sini habibullah, seorang jeli untuk menyingkap hakikat-hakikat dari syubhat-syubhat tersebut. Demikian pula melihat ada apa di balik lafaz-lafaz yang seakan-akan dipolesi itu adalah sebagai kebenaran. Seorang akan mudah menebak perselisihan-perselisihan yang terjadi di sekitarnya. Apakah ini adalah karena tendensi agama? Apakah ini adalah karena tendensi semata-mata taklid kepada syekhnya atau ustadznya? Apakah ini hanya sekedar tendensi untuk memenangkan kepentingan-kepentingan duniawinya? Terlihat ada apa di balik lafaz-lafaz yang dia lafadzkan. Terjadi perselisihan di antara dua ustaz. Ustaz yang satu menyalahkan yang di sana karena demikian dan demikian. Ustaz yang satu menyalahkan yang di sana karena demikian dan demikian. Masing-masing menyebutkan dalil-dalilnya. Kita akan melihat siapa di antara keduanya yang benar dengan mencermati lafaz-lafaz yang keluar dari masing-masing keduanya. Seorang yang benar tentulah penglafazannya disampaikan secara ilmiah. Dia demikian karena demikian. Saya sudah konsultasi dengan Syekh Sifulan, jawabannya demikian dan demikian. Bahkan Syekh Sifulan menasihati agar supaya demikian dan demikian. Ada banyak di sana, semuanya disampaikan berdasarkan emosinya. Disebutkanlah aib-aibnya, mulai diungkit-ungkit. Si fulan dahulu demikian dan demikian. Si fulan dahulu saja ngaji masalah mustalah enggak tamat-tamat. Si fulan dahulu saja membaca kitab enggak lancar-lancar. Nah, pendalilannya tidak ilmiah. Bahkan mengesankan di dalamnya berisikan dengan ghibah, cercaan makian yang tidak disokong dengan pendalilan hujah yang kuat. Wa kasfil ghita 'ani zinati allati wuti'at 'ala ad-dhalalat. Demikian pula menyingkap tabir yang menghiasi dan diletakkan di atas kesesatan-kesesatan tersebut. Wal basat halibasal haqqi buhtanan wa zura. Sehingga memakaikannya dengan pakaian kebenaran dalam rangka sebagai kedustaan dan sebagai manipulasi. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang. Bagaimana caranya seorang bisa menyingkap hakikat dari syubhat tersebut? Yang pertama adalah dengan mempertanyakannya kepada para ulama. Bertanya kepada ahli ilmu. Karena mereka para ulama adalah seorang yang mumpuni dan faham tentang perkara-perkara syubhat tersebut. Demikian pula seorang bisa melihatnya dengan ada apa di balik lafaz-lafaz yang diucapkan oleh masing-masingnya, melihat dan mencerna pendalilan-pendalilan dari keduanya, antara mana yang ilmiahnya dan mana yang tidak dibangun di atas pendalilan secara al-ilmiah. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini pertanyaan para santri ini. Afan Ustaz, kapan liburan triwulan? Ini sudah 3 bulan belum libur-libur. Sabar. Nah, dirapel setelah semester nanti libur enggak masalah. Afan Ustaz, apakah kezaliman jika seorang memutus tali silaturahmi kepada orang tuanya? Iya, jawabannya jelas. Bahkan termasuk dari uquq durhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada orang tuanya tidak dibenarkan dengan alasan apa saja. Akhirnya seorang anak berbuat zalim kepada orang tuanya, alasan apa saja tidak dibenarkan. Bahkan bila mana orang tuanya adalah orang yang kafir, memaksa anaknya untuk melakukan kekafiran, Allah Azza wa Jalla tetap mengingatkan dalam ayat mulia, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, temanilah mereka keduanya tatkala hidup di alam dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan penuh adab, kesopanan, dijaga sikap albir dirimu kepada mereka. Ini perintah dari sisi Allah Azza wa Jal. Walaupun orang tuanya adalah seorang yang kafir, bahkan memaksa putranya untuk menjadi seorang yang kafir seperti dirinya, sangat jarang dijumpai pada zaman kita saat ini adanya orang tua yang seperti ini. Seringnya adalah karena perbedaan prinsip dalam perkara manhaj, tapi orang tuanya masih muslim. Mungkin orang tuanya berhaluan kelompok si ini sementara anaknya sudah mengaji sunnah. Akhirnya karena ketidakfahamannya orang tuanya terhadap sunnah, ia memaksa anaknya untuk kemudian meninggalkan perkara sunnah tersebut. Ini yang seringnya terjadi demikian, yang mengurung anaknya, mengurung putrinya, membakar cadar putrinya, mengintimidasi anak-anak mereka, bahkan sampai pada kekerasan fisik. Nah, tapi tidak sampai menyebabkan orang tuanya tersebut kafir keluar dari Islam, masih muslim, mengucapkan syahadat kalimat syahadah, menjaga sholatnya, sehingga lebih-lebih untuk kita tetap berbuat baik kepada mereka. Perbedaan kelompok Syiah dengan Rafidhah banyak. Syiah Rafidhah dengan Khawarij itu banyak. Orang Khawarij mengkafirkan para penguasa yang sah dari penguasa-penguasa yang diakui di negara-negara Islam dengan aksi tindakan terorisme yang masyhur dan prinsip-prinsip yang ada pada mereka. Adapun kelompok Syiah Rafidhah adalah kelompok yang terlalu bersikap ekstrim di dalam memuliakan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus Ali bin Abi Thalib dan Al-Hasan, demikian pula Al-Husain radhiyallahu taala anhum. Bahkan mereka memiliki ritual pada hari Karbala mengenang kematian Al-Hasan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dalam rangka di acara ritual-ritual tersebut, akhirnya mereka menyakiti diri mereka dengan senjata-senjata tajamnya. Naam. Dan mereka juga berkeyakinan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih afdal dibandingkan Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum. Tayyib wallahu a'lamu bisab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.